Meta Akidah. Akidah. Ya ghurbati, awahakadha yajri zaman, zamanun tafattafani falam, yatruk siwa qalbi shajan, nashattuha ya ghurbati. Syirik dalam uluhiyah, atau penyekutuan Allah dalam hal uluhiyah. Nah, maksud syirik dalam uluhiyah ini adalah i'tiqadu anna ghairallahi ta'ala yastahiq an yu'bad aw sarfu syai'in minal ibadah li ghairih. I'tiqad, meyakini bahwasanya ada selain Allah yang berhak untuk disembah. Meskipun tidak melakukan sesuatu, jadi keyakinan, adanya i'tiqad, keyakinan, kepercayaan bahwa ada selain Allah yang berhak pula untuk diibadahi, diibadati atau disembah. Ini termasuk syirik. Demikian pula mempersembahkan sesuatu dari ibadah, dari peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Jadi syirik uluhiyah ada dua bentuknya secara global. Pertama, adanya i'tiqad, keyakinan, kepercayaan dalam hati bahwa ada selain Allah yang memiliki hak atau berhak untuk disembah, diibadahi. Yang kedua, menyalurkan atau mempersembahkan sesuatu dari bentuk peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Dan di antara bentuk-bentuk syirik dalam uluhiyah, pertama adalah, ini contoh-contohnya ya. Pertama adalah, i'tiqadu syarikin lillahi ta'ala fil uluhiyah. Meyakini adanya syarik atau sekutu bagi Allah dalam hal ilahiyah, dalam hal keilahian. Termasuk di sini adalah, siapa yang memberi nama anaknya dengan nama-nama yang menunjukkan ta'abud. Ta'abud, yakni penghambaan kepada selain Allah. Seperti seorang yang memberi nama anaknya Abdul Husain atau Abdul Zahra. Abdul Husain, Abdul Rasul, Abdul Ka'bah. Yang berarti hamba Husain, hamba Az-Zahra. Zahra ini nama lain Fatimah, julukan Fatimah radhiyallahu anha. Atau hamba Rasul, Abdul Rasul, hamba Rasul. Atau Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Atau yang lain. Nah, barang siapa yang memberi nama anaknya dengan nama-nama seperti itu disertai keyakinan. Disertai keyakinan bahwa makhluk-makhluk tersebut memang berhak untuk disembah atau diibadahi. Maka dia telah jatuh dalam kesyirikan dalam hal ini. Itu dalam meyakini bahwa ada selain Allah yang berhak disembah. Dan hukum memberi nama seperti ini jelas haram. Memberi nama anak dengan menghambakan kepada selain Allah seperti tadi, itu hukumnya haram. Kemudian kalau disertai keyakinan bahwa Husain atau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Ka'bah itu memiliki hak untuk disembah, untuk kita menjadi hamba kepadanya, maka ini menjadi syirik. Kemudian bentuk yang kedua adalah sarfu syai'in minal ibadat al-mahdhah li ghairillahi ta'ala. Mempersembahkan sesuatu atau sebagian dari ibadah-ibadah mahdhah kepada selain Allah Ta'ala. Dan ibadah itu mencakup ibadah hati, qalbiyah, ibadah hati, qauliyah, ucapan, dan amaliyah atau perbuatan. Jadi ibadah dengan segala bentuknya, baik itu ibadah qulub, ibadah hati, ibadah qaul, perkataan, ataupun ibadah amal, perbuatan. Semua bentuk ibadah ini adalah hak Allah semata. Tidak boleh disalurkan atau dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang mempersembahkan, mengalamatkan sebagian dari bentuk-bentuk ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirkil akbar, kesyirikan akbar. A'udzubillah min dzalik. Contohnya adalah syirik dalam doa, atau memohon, doaul mas'alah, berdoa yang berupa permohonan, permintaan. Dan doa sebagaimana telah kita ketahui bersama adalah ibadah, dan ini disyariatkan untuk Allah semata, hanya boleh ditujukan kepada Allah semata, yaitu seorang hamba meminta, memohon dari Rabbnya sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, atau menghindarkan darinya sesuatu yang dia khawatirkan. Jadi memohon manfaat atau memohon dihindarkan dari mudarat, dari bahaya. Manfaat ini luas, bisa bentuknya rizki, kesehatan, keselamatan, dan seterusnya, anak, keturunan, dan seterusnya. Menghindarkan dari mudarat, minta dihindarkan dari mudarat, dari penyakit, dari bahaya, dari semua mara bahaya, dan seterusnya. Nah, semacam ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam doa yang sifatnya doa masalah ini, doa permintaan adalah al-isti'anah, meminta pertolongan. Ya. Meminta pertolongan. Kemudian al-isti'adah, memohon perlindungan. Juga al-istighasah, memohon pertolongan dalam keadaan terjepit. Istighasah. Ini semua termasuk dalam bagian doa, termasuk dari cakupan doa yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa doa ini suatu ibadah yang hanya hak Allah semata? Diterangkan oleh Al-Khattabi rahimahullah, karena makna doa itu adalah permohonan seorang hamba kepada Rabb-nya yang Maha Agung dan Maha Mulia, memohon inayah, ya, perhatian dan ma'unah serta pertolongan. Dan hakikat doa itu adalah izharul iftiqar ilaih wa tabarru' minal hauli wal quwah, menunjukkan kemiskinan, ya. Jadi hakikat doa itu adalah menunjukkan iftiqar, kefakiran seseorang kepada Allah, serta berlepas dirinya seseorang itu dari kemampuan dan daya upayanya. Dan ini merupakan salah satu ciri ibadah atau penghambaan, serta adanya rasa azillah, ya, kehinaan di hadapan Allah SWT. Dan di dalam doa juga terkandung makna as-sana, terkandung nilai pujian serta sanjungan bagi Allah Ta'ala, serta menisbatkan sifat al-jud wal-karam, sifat pemurah dan dermawan, hanya kepada Allah SWT. Jadi karena doa yang mengandung, mencakup semua makna-makna itu, maka di sini jelas sekali doa adalah ibadah. Karena barang siapa yang berdoa atau memohon, berarti dia menampakkan kemiskinannya kepada Allah, berlepas diri dari kemampuannya, ya, sudah menyerah, pasrah, enggak mampu, mengakui ketidakkemampuannya dalam masalah yang dia mohon bantuan kepada Allah, kemudian merasakan kehinaan, kerendahan di hadapan Allah, dan sebaliknya menyanjung Allah SWT, dan terkandung keyakinan bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Dermawan, Maha Berkuasa, Maha Mendengar, dan Maha Mampu mengabulkan doa-doanya. Nah, jelas ini adalah suatu bentuk ubudiyah, ya, penghambaan yang jelas sekali. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis disebutkan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan doa termasuk akhasul ibadat, ya, ibadah yang khusus sekali, ya. Termasuk ibadah yang khusus sekali, ya. Jelas sekali nilai atau bentuk peribadatan di dalam doa tersebut. Maka oleh karena itu, wajib doa itu disalurkan, dipanjatkan, dipersembahkan, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Siapapun selain Allah itu, baik malaikat, nabi, wali, makam-makam, dan seterusnya. Maka apabila permohonan seperti ini ditujukan kepada makhluk, siapa saja makhluk itu, baik itu masih hidup atau telah meninggal, baik nabi atau wali atau malaikat atau jin atau dewa dan seterusnya, nah ini termasuk syirik akbar, ya, yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam ini. Ya. وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا